Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 17 November 2013 bertepatan 13 Muharram 1435 Hijriah. Wajib taat kepada Allah dan Rasulnya, bagian kelima. Nomor 9, Al-Quran harus dipegang teguh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 9. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran itu, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya, yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Quran Surat Asy-Syura ayat 52. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol taraktu fikum amrayni lan tadillu ma massaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyhi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ku tinggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta juz 2 halaman 899. An Zaid bin Arqamah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du ala ayyuhan nasu fa inna ma ana basharun yushiku an yatiya rasulu rabbi fa ujiba wa ana tarikun fikum saqalaini awwaluhuma kitabullahi fihil huda wan nuru fakhudhu bikitabillahi wastamsiku bih fahatha ala kitabillahi waraghaba fihi thumma qala wa ahlu baiti udzakirukumullaha fi ahli baiti udzakirukumullaha fi ahli baiti udzakirukumullahu udzakirukumullaha fi ahli baiti. Wa qala lahu Husainun, wa man ahlu baitihi ya Zaidun? Alaysa nisa'uhu min ahli baitihi? Qala, nisa'uhu min ahli baitihi, walakin ahlu baitihi man hurima shadaqata ba'dahu. Qala, wa man hum? Qala, hum ahlu Aliyyin, wa ahlu Aqilin, wa ahlu Ja'farin, wa ahlu Abbasin. Qala, kullu ha'ula'i hurima shadaqah? Qala, na'am. Rawahu Muslim. Dari Zaid bin Arqam ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun sesudah itu, ketahuilah hai manusia, maka sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia biasa yang hampir-hampir utusan Tuhanku yakni malaikat datang menyebutku, lalu aku pun menyambutnya. Dan aku meninggalkan pada kalian dua hal yang berat. Yang pertama adalah kitab Allah. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang terang benderang. maka ambillah kitab Allah dan berpegang teguhlah kepadanya. Zaid bin Arqam berkata, maka Rasulullah SAW menganjurkan supaya berpegang teguh kepada kitab Allah, yakni Al-Quran, dan mencintainya. Kemudian beliau bersabda, dan ahli baitku, aku mengingatkan kalian kepada Allah supaya memperhatikan ahli baitku. Aku mengingatkan kalian kepada Allah supaya memperhatikan ahli baitku. Aku mengingatkan kalian kepada Allah supaya memperhatikan ahli baitku. Kemudian Husain bertanya kepada Zaid bin Arqam, wahai Zaid, bukankah para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ahli bait beliau? Zaid bin Arqam menjawab, para istri beliau itu adalah ahli bait beliau. Tetapi yang dimaksudkan beliau ialah supaya sepeninggal beliau memperhatikan orang-orang yang diharamkan memakan harta zakat. Husain bertanya lagi, siapa mereka itu? Zaid bin Arqam menjawab, mereka itu adalah keluarganya Ali, keluarganya Aqil, keluarganya Ja'far, dan keluarganya Abbas. Husain berkata, apakah semuanya itu diharamkan memakan harta zakat? Zaid bin Arqam menjawab, ya. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 1873. An Jabir ibn Abdullah qala, kunna indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa khatta khattan wa khatta khattaini an yaminihi wa khatta khattaini an yasarihi summa wada'a yadahu fil khattil ausati fa qala hadha sabilullahi summa tala hadhil ayah wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, dahulu kami para sahabat ketika sedang duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menggaris sebuah garis, lalu menggaris lagi dua garis di kanannya dan dua garis lagi di kirinya. Kemudian beliau meletakkan tangan beliau pada garis yang di tengah-tengah dan bersabda, ini adalah jalan Allah. Kemudian beliau membaca ayat yang artinya, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu ikuti jalan-jalan lain. Karena jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Quran Surat Al-An'am ayat 153, hadis diriwayatkan Ibnu Majah, juz 1 halaman 6, nomor 11. Antol hata bani musarrifin qala, saltu Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu an, hal kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam awsa? Faqala la. Fakultu, kaifa kutiba 'alan nasil wasiyatu au umiru bil wasiyah? Qala, awsa bi kitabillahi. Rawal Bukhari. Dari Tolhah bin Musarrif ia berkata, aku bertanya kepada Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu an, apakah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat? Ia menjawab, tidak. Aku bertanya lagi, mengapa diwajibkan bagi manusia untuk berwasiat atau diperintahkan untuk berwasiat? Ia berkata, beliau berwasiat dengan kitab Allah. Hadis riwayat Bukhari, juz 3 halaman 186. An Amrin an Yahya bin Ja'data anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi kitabin fi katfin faqala kafa biqaumin dalalatan an yabtagu kitaban ghayra kitabihim ila nabiyyin ghayri nabiyyihim fa anzalallahu azza wa jalla awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Dari Amr, dari Yahya bin Ja'dah, bahwasanya pernah didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kitab yang tertulis pada lembaran-lembaran. Maka beliau bersabda, cukuplah kesesatan bagi kaum yang mencari kitab selain kitab mereka yang dibawa oleh nabi selain nabi mereka. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang artinya, apakah belum cukup bahwa kami menurunkan kepadamu kitab yang dibacakan kepada mereka? Quran Surat Al-Ankabut ayat 51. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dalam Marasil halaman 236 nomor 454 Mursal. Qala Umaru, ama inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharina. Ra Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, ketahuilah, sesungguhnya nabi kalian sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat beberapa kaum dengan kitab Al-Qur'an ini dan merendahkan kaum-kaum yang lain dengannya pula. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 559. An Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im an abihi qala, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Juhfati fa kharaja alaina fa qala, alaysa tashhaduna alla ilaha illallah wa anni Rasulullah wa anna al-Qur'ana jaa'a min indillah? Qulna na'am. Qala, fa abshiru fa inna hadzal Qur'ana tarafuhu bi yadillah wa tarafuhu bi aydikum fatamassaku bih wa la tuhlaku ba'dah abadan. Rawat Tabrani fil Kabir. Dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari ayahnya ia berkata, ketika kami berada di Juhfah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menemui kami lalu bersabda, bukankah kalian sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya aku Rasulullah, dan sesungguhnya Al-Qur'an datang dari sisi Allah? Kami berkata, ya, sudah. Beliau bersabda, maka bergembiralah kalian, karena Al-Qur'an ini satu ujungnya di tangan Allah dan ujung yang lain di tangan kalian. Maka berpegang teguhlah dengannya. Niscaya kalian tidak akan celaka selamanya. Hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Kabir juz 2 halaman 126 nomor 1539 dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Abu Ubadah Az-Zuraqi. Ia matrukul hadis. An Jabir bin Abdullah qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatihi yauma Arafata wa wa'ala naqatihil qaswa'i yakhthubu. Fasami'tuhu yaqulu, ya ayuhan nasu, inni taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu kitaballahi wa itrati ahla baiti. Rawahu Tirmidzi. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu haji beliau pada hari Arafah, beliau berkhutbah di atas untanya Al-Qaswa. Aku mendengar beliau bersabda, wahai manusia, sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang apabila kalian memakainya, kalian tidak akan sesat, yaitu kitab Allah dan keluarga ahli baitku. Hadis riwayat Tirmidzi juz 5 halaman 327 nomor 3874. An Zaid bin Arqama qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di ahaduhuma a'dhamu minal akhar. Kitabullahi hablun mamdudun minas sama'i ilal ard. Wa itrati ahlu baiti walan yatafarraqa hatta yarida alayyal hawda fangzuru kaifa takhlufuni fihima. Rawi Tirmidzi. Dari Zaid bin Arqam ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang kalian apabila berpegang dengannya sepeninggalku, kalian tidak akan tersesat. salah satunya lebih agung daripada yang lain, yaitu kitab Allah yang merupakan tali yang diulur dari langit ke bumi, dan keluarga ahli baitku. Dan keduanya tidak akan berpisah sehingga keduanya datang kepadaku di telaga. Maka perhatikanlah bagaimana sikap kalian terhadap keduanya sepeninggalku. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 5 halaman 326, nomor 3876. Ia berkata, ini hadis hasan gharib. An Khalidil Arabiyyi qala, dakhaltu ana wa Abu Sa'idil Khudriyyi ala Hudzaifata faqulna, ya Aba Abdillah, hadisna ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnati. Qala Hudzaifatu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duru ma'a kitabillahi haitsu madara. Rawahu Hakim fil Mustadrak. Dari Khalid Al-Aroni, ia berkata, aku dan Abu Sa'id Al-Khudri datang kepada Hudzaifah. Lalu kami berkata, hei Abu Abdillah, sampaikanlah kepada kami apa yang kamu dengar dari pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi zaman fitnah. Hudzaifah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beredarlah kalian bersama kitab Allah, yakni Al-Qur'an, ke mana saja ia beredar. Hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak juz 2 halaman 162, nomor 2652. Dalam sanadnya ada perawi bernama Muslim bin Kaisan. Al-Falas berkata, ia matrukul hadis. Nasai berkata, matruk dalam Mizanul I'tidal juz 4 halaman 106, nomor 8506. Anin Nawas ibn Sam'ana sahibin Nabiy sallallahu alaihi wasallam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, daraballahu masalan siratan mustaqiman ala katifay sirati surani fihi ma abwabun mutafattahatun wa alal abwabi suturun murakhhatun wa ala sirati da'in yad'u yaqulu, ya ayyuhan nasu uslukus sirata jami'an wala ta'uju, wada'in yada'u ala sirati fa'idha arada ahadukum fatha syai'an min tilkal abwabi qala, wailaka la taftahu fa'innaka intaftahu talijhu fasiratul islamu wasuturu hududullahi wal abwabu al mutafattahatu mahalimullahi wada'il ladzi 'ala ra'si sirati kitabullahi wada'i min fawq wa'idullahi yudzakkiru fi qalbi kulli muslimin. Wal Hakim fil Mustadrak. Dari Nawas bin Sam'an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah mengetengahkan perumpamaan dengan jalan yang lurus. Di kiri dan kanan jalan itu ada dua pagar, yang pada kedua pagar itu ada banyak pintu yang terbuka, dan pada pintu-pintu tersebut ada tabir yang ditutupkan, sedangkan pada ujung jalan tersebut ada penyeru yang menyerukan, hei manusia, lewatlah kamu semua di jalan ini, dan janganlah kalian menyimpang. Lalu apabila seseorang di antara kalian ada yang ingin membuka sesuatu dari pintu-pintu tersebut, ada seorang penyeru yang di atas jalan itu yang mengingatkan, celaka kamu, jangan kamu buka tabir itu. Sungguh, jika kamu membukanya, pasti kamu akan memasukinya. Maka yang dimaksud dengan sirat atau jalan tersebut adalah agama Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan tabir atau tutup adalah batas-batas Allah. Dan yang dimaksud dengan pintu-pintu yang terbuka tersebut adalah larangan-larangan Allah. Yang dimaksud penyeru yang di ujung jalan tersebut adalah kitab Allah. Sedangkan yang dimaksud dengan penyeru di atas jalan tersebut adalah nasihat Allah